Itu sekarang atau sudah baru masuk atau sudah lewat, sudah masuki? Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد, أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا, kita lanjutkan kembali di mana pada pertemuan kita terakhir kita membicarakan tentang masalah harusnya kita taslim terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taslim dan menerimanya dan tidak melakukan takwil, pentakwil ya, atau menafsirkan dengan tafsir-tafsir yang batil yang menyelisihi apa yang dipahami oleh ahli sunnati wal jamaah, karena ini adalah celaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ciri daripada ahlul zik, orang-orang yang menyimpang. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan menyampaikan perkataan para aimmatus salaf ar-rasikhin fil ilmi tentang masalah sifat-sifat ilahiyah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan memahami perkataan mereka para aimmatus salaf ya, insyaallah kita bisa mengetahui bagaimana caranya kita beriman, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau menyampaikan atau membawakan pertama sekali perkataan daripada Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radiyallahu anhu atau rahimahullah ta'ala, di mana beliau ini Abu Abdullah adalah putera daripada Al-Imam Ahmad ya, putera daripada Al-Imam Ahmad. Beliau Al-Imam Abu Abdullah ini memberikan komentarnya ya, terhadap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terdapat dalam As-Sahihain dan juga diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim. yaitu seperti hadis Rasulullah, innallaha yanzilu ila samaid dunya, innallaha yanzilu ila samaid dunya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanzilu itu turun ke langit dunia, turun ke langit dunia. Dan juga semisal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ya, hadis dari Abu Hurairah dan juga dari Abi Sa'id dan Jarir bin Abdullah Al-Bajli, ya, merupakan hadis muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yura fil qiyamati, innallaha yura fil qiyamati, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat nanti pada hari kiamat. Wa ma ashbaha hadhihi al-ahadits, dan ya, hadis-hadis yang lainnya yang semisal dengan dua hadis ini, yang mana di dalam hadis-hadis tersebut berisikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana, ya, bagaimana perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Abdillah tersebut tentang hadis-hadis yang berisikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau Al-Imam Abu Abdillah tentang terhadap perkataan-perkataan Rasulullah atau terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Apa kata beliau? Beliau berkata, "Nu'minu biha wa nusaddiqu biha." La kaifa wala makna wala naruddu syai'an minha wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun wala naruddu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nasifu Allah bi aktsara mimma wasafa nafsuhu bila haddin wala ghayatin. Allah Subhanahu wa taala yaqul laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir wa naqulu kama qala wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu la nata'adda dhalik wa la yablughu wasful wasifin nu'minu bil qur'ani kullihi muhkamihi wa mutashabihi wa la nuzilu anhu sifatan min sifatih li syana'atin syuni'at wa la nata'adda al-qur'ana wal haditha wa la na'lamu kayfa kun hadzalika illa bi tasdiqir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tasbitil qur'an. Baik, inilah komentar daripada al-imam Abu Abdillah terhadap setiap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawakan atau berisikan tentang sifat-sifat beliau. Kata beliau, ya, kata beliau, setiap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau di dalamnya disebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, nu'minu biha. Kita harus mengimaninya. Kita harus mengimani setiap apa-apa yang disebutkan, setiap sifat-sifat yang disebutkan dan terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita harus mengimaninya, mengimaninya. Itu wajib. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ini kata beliau. Jadi kalau ada di sana kita temukan hadis-hadis Rasulullah SAW atau kita dapati hadis-hadis Rasulullah SAW yang berisikan atau membawakan tentang sifat-sifat Allah SWT, maka kita wajib untuk mengimani hadis tersebut dan sifat-sifat yang ada di dalamnya. Ya, kemudian kata beliau, wa nusaddiqu biha, dan juga kita wajib untuk apa? Tasdik, membenarkan. Membenarkan hadis-hadis tersebut, ya, membenarkannya dan membenarkan sifat-sifat yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut. Ya, itu siap kita. Kita mengimani, wajib mengimaninya dan wajib pula membenarkan tasdik terhadap setiap sifat-sifat yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut. Ya. Ini wajib. Ya, wajib. Hukumnya wajib. La kaifa wala ma'nan. Ya, jadi kita mengimani sifat-sifat tersebut yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut dan membenarkannya. Ya, tapi la kaifa wala ma'na. Namun kita tidak boleh mentakifnya. Kaifa di sini adalah takif. Ya. Kita tidak boleh mentakif. Kita menetapkan, mengimani, membenarkan sifat-sifat yang ada di dalam setiap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Kita menetapkannya, kita mengimaninya bagi Allah SWT, namun kita tidak boleh mentakifnya. La kaifa. La kaifa. Tidak ada kaifiat. Ini maksud perkataan beliau di sini, Imam Abu Abdullah ini, la kaifa, tidak ada kaifiat. Itu tidak boleh takif. La kaifa bukan berarti maksudnya tidak ada kaifiat. Jadi di sini nafikan. Ya. Menafikan kaifiat. Artinya menafikan takif. Tidak boleh kita melakukan takif terhadap sifat-sifat Allah SWT. Ya. Bukan maksudnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya kaifiat. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala punya kaifiat enggak, ikhwah? Punya kaifiat? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Hah, punya kaifiat? Punya kaifiat. Tapi bagaimana? Kaifiatnya gimana? Hah. Tidak, kita tidak tahu. Kita tidak mengetahuinya. La na'lamu kaifa kaifiyatu hakikati sifatillah. Kita tidak mengetahui. Ya, dinafikan kaifa bukan berarti sifat Allah tidak punya kaifiat. Punya kaifiat, cuma kita tidak mengetahuinya. Nah, di sini maksudnya la kaifa adalah tidak boleh melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala maknan, dan tidak pula maknanya. Artinya apa? Makna di sini bukan menafikan makna yang benar daripada sifat-sifat Allah SWT. Bukan berarti sifat-sifat Allah SWT tidak punya makna, tapi maksudnya di sini makna sebagaimana yang dipahami oleh ahli ta'wil al-muharrifin, ahli bid'ah. Ya. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang ahli ta'til. Ya. Itu maksudnya. La makna maksudnya tidak ada makna sebagaimana yang dipahami oleh ahli ta'wil, orang-orang ahli tahrif, muharrif. Wala naruddu syai'an minha, dan juga kita tidak boleh menolak, mengingkari, menolak, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Menolak di sini telah kita sebutkan, ya, ada beberapa macam bentuk penolakan, imma dengan mengingkarinya, mengingkari bahwa Allah tidak punya sifat, atau dengan cara mentakwilnya, mentahrifnya, atau dengan cara tasbih, mentakifnya, atau mentamsilnya. Ini macam-macam bentuk penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasul haqqun, dan juga kita harus mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu hal yang hak, karena tidaklah beliau menyampaikan sesuatu melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali bersumber, melainkan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau itu menyampaikan sesuatu dari hawa nafsu beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau itu berkata tentang sesuatu dari hawa nafsu beliau, melainkan karena semata-mata wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasulu haqqun. Kita harus tahu dan meyakini bahwa apa yang dibawa, disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang hak. Wala naruddu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita harus menerima, membenarkan, ya, menyatakan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah satu hal yang hak. Dan kemudian tidak boleh kita menolak Rasulullah, mendustakan beliau terhadap apa yang beliau sampaikan. Ya. La naruddu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan lagi, wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsuhu. Seperti kan ya kha. Wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsuhu. Tidak boleh kita, kata beliau, tidak boleh kita mensifati Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya. Jadi kita sebatas mensifati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya. Artinya kita hanya menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Tidak boleh kita melebihi, mensifati Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apa yang telah Allah sifatkan pada dirinya. Artinya tidak boleh kita keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi dalam hal ini mensifati Allah Subhanahu wa taala haruslah semata-mata bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap sifat-sifat yang kita tetapkan, yang kita sifatkan bagi Allah Subhanahu wa taala haruslah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita melampaui keduanya. Melampaui dari apa yang telah Allah sifatkan pada dirinya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Bila haddin wala ghayah. Bila haddin wala ghayah. Tanpa juga memberikan apa? Had, batasan ruang lingkup. Atau ghayah itu adalah apa? Akhir, puncak. Oh, nanti sifat Allah setelah nanti berakhir pada puncak demikian. Nanti kalau sudah sampai itu enggak. Tidak boleh. Atau membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti misalnya Allah mendengar, mendengarnya Allah Subhanahu wa taala itu ya hanya sebatas ruang lingkup ini, terbatas pada ruang ini saja. Kalau sudah di luar lingkup ruangan ini, masjid ini, Rasulullah Subhanahu wa taala tidak mendengarnya. Ya, kemudian kita meyakini bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu ketajamannya terbatas. Ya, Allah hanya mendengar sampai pendengaran itu apanya istilahnya? Frekuensi ya. Hah? Apa frekuensi pendengaran ke telinga itu? Gelombang. Ya, semua sampai terdengar berapa frekuensi. Setelah itu kalau sudah keluar lewat dari frekuensi tersebut, kita tidak mendengar lagi. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi wala haddin wala ghayah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama sedikit pun dengan sesuatu apapun, dan Dia Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini juga ayat ini telah kita jelaskan. Wa naqulu kama qala, seperti kan. Wa naqulu kama qala. Artinya apa? Kita berkata, ya, kalau letter late-nya, kita berkata sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah. Artinya apa? Kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sebatas apa yang telah Allah sifat, yang telah disifatkan oleh siapa? Rasulullah dan Rasul-Nya. Naqulu kama qala. Rasulullah berkata demikian, maka demikian pula. Rasulullah mensifati Allah demikian, sifat-sifat seperti ini, maka kita pun mensifati Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat begini dan begini, maka kita pun mensifati. Ya, Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Seperti apa yang telah Allah sifatkan pada dirinya dan juga disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya setiap pensifatan kita terhadap sifat-sifat, setiap pensifatan kita sifat-sifat terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, haruslah ya, berada dalam lingkup Al-Quran dan As-Sunnah. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu la nata'adda dzalik. Ini sama, masih sama, dan kita mensifati ya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah sifatkan pada dirinya, ya kan? Artinya ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tauqifi, tauqifiyah. Artinya pensifatannya Allah hanya sebatas Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak boleh keluar darinya. Jadi nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu, kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya, la nata'adda dzalik. Tidak boleh kita melampaui batas. Melampaui ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita keluar dari apa yang telah Allah sifatkan pada dirinya. Ya. Kemudian apa? Kata beliau, wala yablughu wasful wasifin. Wala yablughu wasful wasifin. Dan kalau misalnya kita ingin mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka apa yang kita sifatkan tersebut tidak akan sampai setara atau tidak akan sempurna dan seperti apa yang telah Allah sifatkan pada dirinya. La yablughu wasful wasifin. Jadi begitu maksudnya. Jadi setiap sifat-sifat yang ingin disifatkan oleh setiap orang bagi Allah SWT itu tidak akan sampai pada derajat kesempurnaan Allah SWT. Ya. Tidak akan mencapai derajat kesempurnaan Allah SWT. Artinya apa? Setiap semakin sifat kita mensifati Allah SWT dengan sifat-sifat yang menurut kita, akal kita, kita itu sudah sempurna, itu belum, tidak akan sampai pada tingkat kesempurnaan Allah SWT. Betapapun istilahnya sifat yang kita simpatkan tersebut yang berlandaskan hanya sebatas pada akal kita, betapapun sempurnanya menurut kita, ya, tidak akan sampai pada tingkat kesempurnaan atau derajat kesempurnaan siapa? Allah SWT. Ah, menurut kita ini sifat ini baik, ya. Kira-kira gimana? Apa hukum yang kita mensifati Allah SWT tidak akan sampai? Jadi la yablughu wasful wasifin. Ya. Kemudian kata beliau, nu'minu bil Qur'ani kulli muhkamihi wa mutasyabihi. Kita mengimani Al-Qur'an seluruhnya, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Muhkam di sini yang dimaksud adalah bukan seperti yang kita jelaskan kemarin, semua Al-Qur'an adalah muhkam, tapi muhkam di sini adalah yang wadih, bayyin maknanya, dan mutasyabih itu yang samar-samar, tidak jelas, indah ba'din nas bagi sebagian orang. Kita harus mengimaninya, baik yang jelas gamblang bagi kita ataupun menurut kita itu samar-samar maknanya, enggak jelas, kita tetap harus mengimaninya. Jangan karena kemudian saya enggak bisa paham ini, saya enggak bisa mengerti, samar-samar bagi saya, kemudian lantas kita tidak mengimani Al-Qur'an tersebut. Tidak. Paham? Kenapa? Karena kesamaran tersebut, ya, kalau tidak mampuan memahami tersebut, itu bukan pada Al-Qur'annya, tapi pada diri kita yang terbatas. Belum tentu orang lain tidak paham. Boleh jadi kita tidak paham, tapi orang lain bisa memahaminya. Maka dalam hal ini, yang mutasyabih pun, kita wajib untuk apa? Mengimaninya. Jadi insyaAllah, ikhwah, paham ini? Hah, jelas? Wala nuzilu anhu sifatan min sifatih li syana'atin syuni'at. Dan kemudian kalau misalnya ada orang-orang yang berbuat jelek, ya, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan kejahatan, pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian lantas kita akan menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Apa demikian, ya, ikhwah? Tidak. Jadi kita tidak akan menghilangkan atau mengingkari atau menafikan sifat-sifat daripada sifat-sifat Allah SWT hanya karena apa? Suatu tindak kejahatan yang dilakukan kepada Allah SWT, atau hanya karena seseorang yang telah merendahkan Allah SWT, menghinakan Allah SWT, ya, dan sebagainya. Tidak bisa. ya, tidak bisa dengan alasan seperti itu kemudian kita menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala nata'addal Qur'an wal hadis. Dan dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita keluar dari garis Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi, dalam mensifati Allah taala senantiasa kita berada di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berpedoman di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh kita keluar darinya. Ya. Wala na'lamu kaifa kun hadzalika. Dan kemudian juga kita tidak bisa mengetahui bagaimana hakikat daripada sifat-sifat Allah SWT. Ada yang bisa mengetahui? Hah? Bagaimana hakikatnya? Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali dengan apa? Tasdikir Rasul. Kecuali kalau kita membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita menetapkan dan mengimani Al-Qur'an. Ya. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengetahui bagaimana hakikat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya perkataan atau komentar daripada Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Abbal rahimahullahu taala terhadap setiap ya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya termuat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimaninya, kita harus membenarkannya, tidak mengingkarinya, tidak mentakwilnya, tidak menolaknya, dan kita harus meyakini bahwa itu adalah suatu hal yang hak. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hal yang benar, tidak boleh kita mengingkari atau membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dalam mensifati Allah SWT tidak boleh keluar dari garis Al-Quran dan As-Sunnah. Kita hanya mensifati Allah SWT sebatas pada sifat-sifat yang telah Allah sifatkan pada dirinya dan telah disifatkan pula oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah inti daripada perkataan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Afwan, salah tadi. Pertama, saya katakan tadi Abu Abdullah ini adalah anaknya, ya kan? Jelas Afwan, Abu Abdullah bapaknya, ya. Anaknya bernama apa, siapa? Abdullah. Ini adalah Imam Ahmad, ya. Tadi saya katakan ini adalah perkataan anaknya siapa? Anaknya Imam Ahmad. Afwan, salah. Keliru. Yang maksudnya adalah Imam Abu Abdullah adalah penyanyi. Putranya bernama siapa? Abdullah. Wadil khan, insyaAllah ini jelas. Kemudian selanjutnya qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu amantu billahi وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ما شاء الله. Ya, ini adalah perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, perkataan beliau ini membantah orang-orang mumatsilah, ahlut tamsil, dan juga orang-orang mu'attilin. Ya, ini membantah kelongan ahlul bid'ah dari kalangan ahlut ta'til dan dari kalangan ahlut tamsil. Di mana? Kenapa? Karena keduanya orang-orang ahlut ta'til yang mereka itu mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang ahli tamsil yang mereka itu menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tapi mereka serupakan atau samakan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka kedua golongan ini ahli ta'til, ahli tamsil itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan menurut apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka menyimpan dalam masalah asma wa sifat, di mana mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mestinya harus ditetapkan bagi Allah, dan mereka menyamakan, menyerupakan sifat-sifat Allah SWT dengan sifat-sifat makhluknya, yang mestinya kita menetapkan sifat-sifat Allah SWT ya, yang hanya khusus bagi Allah SWT, tidak sama dengan makhluknya. Ya, jadi ini perkataan Imam Asy-Syafi'i ini membantah dua golongan tersebut. Ya, jadi bagaimana kita beriman kepada Allah SWT? Menurut siapa kita beriman kepada Rasulullah SWT dan kita beriman kepada Rasulullah? Menurut siapa? Apakah menurut kita? Apakah menurut kiai? Ataukah menurut ustaz? Atau menurut syekh? Ya, dan sebagainya? Tidak. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya berdasarkan apa yang dikehendaki oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Ini perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, amantu billah wa bima jaa'a anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah, kata beliau. Saya beriman kepada Allah dan juga mengimani apa yang datang dari Allah. Apa itu yang datang dari Allah? Wahyu, ya kan? Dan juga mengimani apa yang datang dari Allah menurut muradillah, menurut yang diinginkan, yang dikehendaki, yang dimaui oleh siapa? Allah SWT. Ini jangan kita beriman kepada Allah menurut mau kita sendiri, atau menurut kiai kita, atau guru kita, atau menurut syekh, atau menurut kiai dan ustaz dan sebagainya. Tidak. Tapi kita beriman kepada Allah dan mengimani setiap apa yang datang dari Allah itu menurut apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Jadi iman kita itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh siapa? Allah SWT. Sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula kata beliau, "Wa amantu bi Rasulillah, wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah." Dan aku juga beriman kepada Rasulullah, mengimani Rasulullah dan mengimani setiap apa yang beliau sampaikan menurut siapa? Menurut kita atau menurut Rasulullah? Tentunya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kira-kira gimana kalau misalnya kita berbicara lantas orang tersebut memahami apa yang kita sampaikan menurut dia sendiri? Kira-kira gimana? Tidak menurut kemauan kita. Dia memahami, menafsirkan perkataan apa yang kita sampaikan itu menurut tafsiran dia, tidak mengikuti apa yang kita maukan, kira-kira gimana? Bisa? Tidak bisa. Jadi kalau kita mendengarkan suatu perkataan, kita harus memahami apa maksud dari si penyampai tersebut. Dan apa yang kita pahami harus kita cocokkan, cross-check dengan apa yang dimaksudkan oleh siapa? Si pengucap tersebut. Jangan sampai yang kita pahami berbeda dengan apa yang diinginkan dan dimaui oleh siapa? Oleh si pengucap. Seperti itu. Jadi seperti itu. Ya. Betapa banyak terjadi fitnah. Kenapa? Karena mereka memahami perkataan ustaz, perkataan syekh, ya, dengan pemahamannya sendiri, lantas kemudian tidak di apa? Di cross check dengan apa? Dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah, ya, orang yang berkata tersebut. Maka inilah pentingnya di sini orang itu belajar dengan guru, ya enggak? Ya kan? Inilah pentingnya kita itu belajar dengan guru. Supaya apa? Apa yang kita pahami, ya, kita bisa apa? Cross-checkkan dengan apa yang dipahami oleh siapa? Guru. Kalau kita belajar sendiri, kira-kira gimana? Kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita pahami itu benar atau tidak? Ya, bisa menentukan, bisa menganggap bahwa perkataan apa yang kita pahami dari apa yang kita baca itu benar atau tidak? Bisa? Tidak bisa. Bagaimana terus bagaimana? Ya, pemahaman kita harus kita cocokkan dengan apa yang dipahami oleh ulama, oleh ustaz, oleh kiai dan sebagainya. Oh, insyaallah paham. Jadi itu kata perkataan Imam Syafi'i. Jadi kita mengimani Rasulullah dan mengimani setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan apa yang diinginkan oleh siapa? Rasulullah. Rasulullah menyampaikan seperti ini, seperti seperti ini. Maka bagaimana? Maka kita harus mengimaninya menurut apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Kita harus memahaminya menurut apa yang dipahami oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Ya ikha, wadi. Wa ala hadha darajah salafu wa a'immatul khalafi radiyallahu anhum kulluhum muttafikuna ala al-iqrari wal-imrari wal-isbati lima warada minas sifati fi kitabillahi wa sunnati rasulihi min ghairi ta'arrudin li ta'wilih hingga ditaarudin li ta'wilih. Maka berdasarkan inilah, yaitu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal dan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ya wa immatul khalaf radhiyallahu anhum dan juga imam-imam ya al-khalaf al-khalafiyyin radhiyallahu anhum ya khalaf di sini maksudnya khalaf bukan yang menyelisih ahli sunnah, tapi khalaf di sini adalah yang belakangan. Ya. Tep. Kulluhum mereka semua muttafiqun sepakat untuk ikrar, menetapkan mengakui. Ya, menetapkan mengakui. Ya. Wal imrar dan membiarkan seperti apa adanya. Imrar yang biarkan apa adanya. Seperti yang dimaukan oleh siapa? Allah SWT gak usah di ya, gak usah di istilahnya di comot-comot sini-sini, tidak perlu ya, berken apa? Imrar, wal-imrar wal-isbat imrar itu ya, ya mengimani sebagaimana datangnya yang dipahami yang diinginkan oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Wal-isbat ya, maka kita pun harus menetapkan jadi semua mereka, para salaf sepakat untuk menetapkan ya membiarkan sebagaimana adanya wal isbat dan menetapkan ya lima warda minas sifati fi kitabillahi wa sunnati rasulullah sallallahu terhadap setiap sifat-sifat ya yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya min ghairi ta'arrudin li ta'wilih tanpa ya melakukan ta'arud, penolakan dengan cara mentakwilnya, dengan cara mentakwil. Jadi semua ulama-ulama yang datang setelah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i semuanya mengikuti jalannya Al-Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, ya tidak boleh tidak melakukan takwil, ya tahrif yang batil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wadi khan insyaallah. Paham? Ya, jelas? Ada soal? Berapa? Baik. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala melanjutkan. Beliau jelas menyampaikan kepada kita ya tentang masalah anjuran untuk berpegang teguh dengan as-sunnah dan anjuran untuk senantiasa ittiba mengikuti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan at-tahdhiru min syarril ittida dan ancaman peringatan dari melakukan bid'ah ya dari melakukan perbuatan bid'ah di dalam agama ya dalam agama. Kata beliau rahimahullahu taala, waqad umirna bil iktifai li asarihim wal ihtida'i bimanarihim wa huzzirna al muhdasati wa ukhbirna annaha min ad dalalati faqala an nabiy sallallahu alayhi wa sallam alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar rashidin al mahdiyyin min ba'di addu alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdasati al umur fa inna kulla muhdasatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun ya. Kata beliau, waqad umirna bil iktifai li asarihim, dan kita diperintahkan untuk iktifa. Apa itu iktifa? Yaitu untuk menafaki, menapaki. Tahu menafaki? Tahu menafaki? Mengikuti, menafaki telapak kaki, menafaki bekas jalannya. Jadi menafaki berjalan di bekas, di atas bekas tapak kaki maksudnya. Ittifaq. Jadi kita harus menafaki atau berjalan atau mengikuti ya asar-asar mereka, yaitu siapa? As-salafus saleh. Jadi kita senantiasa diperintahkan untuk senantiasa ittifaq, untuk senantiasa mengikuti ya asarnya para salaf. Wal ihtida'i bimanarihim, dan kita mengambil apa? Petunjuk, hidayah, penerang, bimanarihim, dari apa? Obor-obor mereka. Ya. Begitu. Jadi kalau kita ingin mengambil petunjuk, mengambil hidayah, penerang, supaya kita ini yang berada di dalam gelap gulita ini bisa menjadi terang, jalan kita bisa menjadi terang, maka kita harus mengambil obor dari mana? Cahaya dari mana? Lampu dari mana? Penerang dari mana? Dari para salafus saleh, supaya kita bisa berjalan di dalam kegelapan ini. Berarti kita ini sekarang berada dalam kegelapan gulita, berada dalam kegelapan. Nah, supaya kita bisa berjalan di jalan kegelapan tersebut, maka kita harus mengambil cahaya penerang dari mana? Dari para as-salafus saleh. Wa huzzirna al-muhdatsat. Dan kita harus diperintahkan untuk senantiasa waspada. Hati-hati, diberikan peringatan dari perkara-perkara muhdats. Ya. Perkara-perkara muhdats. Ya. Jadi kita diperingatkan dari perkara-perkara muhdats. Perkara muhdats, al-muhdats itu adalah perkara-perkara yang baru, yang diada-adakan, mukhtara, yang diada-adakan, yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Wa akhbirna annaha min ad-dalalat, dan kita diberitahu, dikhabarkan bahwasanya al-muhdatsat, perkara-perkara muhdats, perkara-perkara bid'ah ya, yang diadakan tersebut itu adalah kesesatan. Termasuk ke dalam apa? Ad-dalalat, termasuk kesesatan. Ya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashakkir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari menyelisihi ar-rasul dan orang-orang mukmin, para sahabat. Ini menunjukkan wajibnya bagi kita untuk mengikuti mereka as-salafus saleh, mengikuti mereka para imamatul huda, ya, para imam-imam ahlus sunnah, imam as-salafus saleh. Kita harus mengikuti mereka, Rasulullah dan para sahabatnya. Karena apa? Rasulullah Allah mengancam, barang siapa yang menyelisih ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal dia sudah mengetahui, sudah jelas baginya bahwa akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia tetap menyelisih Rasulullah, ya, berpaling dari Rasulullah, kemudian dia wayattabi ghairu sabil mu'minin, kemudian dia mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat. Dan mukminin di sini maksudnya adalah apa? Para sahabat, ya, mengikuti selain jalannya para sahabat al-mu'minin. Apa balasan ancaman Allah SWT? Nuwallihi ma tawalla, akan kami biarkan dia kemana melangkah, wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami masukkan dia, ya, seret dia masuk ke dalam jahannam sejelek-jeleknya tempat kembali, ya. Dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid, ya, alaikum bi sunnati, kata Rasulullah, wajib kalian baik-baik untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin. Wajib kita berpegang teguh, maksudnya bagaimana berpegang teguh? Artinya kita harus melaksanakan agama ini berdasarkan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya. Senantiasa kita berlandaskan di atas Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alaikum bisunnati, kita harus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Bagaimana berpegang teguh dengan Rasulullah? Dengan sunnah Rasulullah itu apa? Melaksanakannya, mengamalkannya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW tersebut. Ya, wasunnatul khulafa'ir rasyidin, juga kita harus berpegang teguh dengan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin. Bukan berarti di sini para sahabat punya sunnah tersendiri, ya, tapi maksudnya apa? Sunnah mereka itu senantiasa berlandaskan sunnah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus mengikuti mereka, berpegang teguh dengan sunnahnya mereka. Sepeninggal mimba di, kata Rasulullah, sepeninggalku kata Rasulullah, addu alaiha bin nawajiz, dan gigitlah sunnahku tersebut dengan gigi-gigi gerahan kalian. Artinya apa? Kita harus betul-betul teguh, kokoh, ya, tidak goyah di dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita harus menggigitnya dengan gigi gerahan. Itu menunjukkan betapa kuatnya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara muhdats, perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini, ya, perkara-perkara yang diadakan dalam apa? Dalam agama, bukan dalam urusan dunia, tapi dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara muhdats itu adalah perkara bid'ah. Setiap perkara muhdats itu adalah perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Berarti tidak ada bid'ah asal. Karena Rasulullah mengatakan kullu bid'ah. Tidak ada sana bid'ah hasanah, ada bid'ah qabih, tidak. Semua bid'ah adalah dalalah. Semua bid'ah adalah dalalah, sesat. Ya, wadah insyaAllah. Faham tu? Jelas? Nah, jadi ini menunjukkan bagi kita wajibnya untuk ittiba kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah al-Khulafa ar-Rasyidin. Kita harus berpegang teguh dengan kuat, dengan keduanya, dengan kokoh, dengan kuat, jangan dilepaskan sunnah Rasulullah SAW tersebut. Kita laksanakan sunnah Rasulullah SAW tersebut, ya, pada diri kita terlebih dahulu, baru kemudian kita sampaikan kepada orang lain sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita hidupkan, jadi kita caranya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, yaitu dengan menghidupkannya, kita mengamalkannya, kita melaksanakannya pada diri kita. kemudian kita ya ajarkan kepada orang lain, kita perintahkan, kita dakwahkan kepada orang lain. Jadi kita hidupkan sunnah tersebut dalam diri kita. Ya, bagaimana Rasulullah SAW memahami agama ini, bagaimana Rasulullah melaksanakan agama ini, ya, bagaimana Rasulullah menjalankan agama ini, maka demikian. Ya, itulah caranya kita berpegang teguh. Maka demikian pula kita apa? Beragama, memahami agama ini, melaksanakan agama ini. Ya, jadi cara melaksanakan, jadi cara kita melaksanakan agama ini, ya, mengamalkan agama ini, menghidupkan agama ini, yaitu sebagaimana yang dilaksanakan dan dipahami dan ditegakkan oleh siapa? Rasulullah dan para sahabat as-salafus saleh. Ridwanullah alaihim ajma'in. Pada insyaallah ikhwah, jelas? Ya, pada soal. Nah. Jadi ya, Al-Khulafa Ar-Rasyidin sendirilah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Karena mereka lah. Ya, setelah itu bukan lagi khalifah. Ya. Faham? Jadi yang dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan khalifah di sini adalah yang empat tersebut. Yang itu apa disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Jadi empat ini. Aimatul Huda, Al-Khulafa Ar-Rasyidin, adalah bakar. Dan semua makfum di kalangan seluruh kaum muslimin, bahwasanya dimaksud dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah empat ini. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. InsyaAllah nanti di akhir daras pelajaran ilmu tertentu ini kita akan bahas Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, paham? Tiap ada lagi? Kalau seandainya ada kayak sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang sebenarnya seperti bertentangan dengan sunnah Rasulullah, seperti azan dua kali hari Jumat yang dilakukan Umar itu juga dilakukan siapa? Utsman. Utsman. Zahirnya, jadi itu istilahnya Utsman melakukan dua kali itu bukan berarti menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau semata-mata dari beliau, tapi beliau melaksanakan itu kenapa? Karena saat itu sudah intisar kaum muslimin, muslimin nyebar. Ya, menyebar. Jadi beliau melakukan azan dua kali, ya kan? Azan dua kali. Kan? Satu pertama untuk apa? Untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang apa? Sudah hampir segera masuk, ya, sholat dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu di masjid. Paham? Oke, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu lagi. Ya, nafi enggak ada. Tapi kita akhiri sampai sini. Subhanakallah bihamdik, billahi nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruk. Maghrib jam berapa? Maghrib jam berapa? Jam 6. Transform. Mungkin mohon lagi, mungkin kita buatkan sedikit.